Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah saya pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semua, ikhwah di Kuala Lumpur dan Malaysia semuanya, yang bertaawun untuk mewujudkan daurah ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa duduk bermajlis di tempat ini untuk talabul ilm, mempelajari agama kita, agama Islam. Dan kita pun telah memilih dua tajuk dalam pertemuan kita. Yang pertama tentang keutamaan para sahabat dan mereka sebagai teladan bagi kita semua, bagi umat Islam. Dan yang kedua terkait dengan fikih munakahat dari kitab Bulughul Maram. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dan keteladanan mereka radhiyallahu anhum. Ikhwani fiddin rahimakumullah, para sahabat Nabi adalah wasitah atau penyambung risalah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tanpa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, risalah Nabi kita Muhammad tidak akan sampai kepada kita. Sehingga mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk menghormati mereka dan menjunjung tinggi mereka radhiyallahu anhum. Pembahasan yang pertama akan kita bahas pada kesempatan ini adalah terlebih dahulu kita mengetahui siapakah para sahabat atau definisi para sahabat. Disebutkan oleh para ulama radhiyallahu anhum rahimahumullah bahwa as-sahabi man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sahabat adalah seseorang yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya, wa mata ala dhalik, dan wafat atau meninggal dunia ala dzalik, di atas iman tersebut. Ini definisi para ulama kita rahimahumullah. Yang pertama disebut dalam definisi tersebut mereka adalah man laqiya Rasulullah, yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sekalipun hanya sesaat dalam perjumpaan itu, sekalipun hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga para sahabat yang tidak melihat beliau seperti sahabat-sahabat yang buta, Ibnu Ummi Maktum dan yang lain, mereka tidak melihat Nabi tapi mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah sahabat. Mu'minan bihi, dan ketika mereka berjumpa dalam keadaan beriman. Ya. Dari sini terkecuali dan keluar dari definisi ini, orang yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saat itu belum beriman. Mungkin ia beriman setelah itu dan tidak lagi berjumpa Nabi. Maka yang semacam ini bukan disebut sahabat. Sahabat adalah yang berjumpa dan saat perjumpaan tersebut dia beriman. Wa mata ala dzalik. Lalu sahabat itu pun wafat di atas iman. Wafat di atas iman. Ini untuk mengecualikan atau mengeluarkan dari definisi ini orang-orang yang setelah beriman dan berjumpa dengan Nabi, ia murtad. Di mana disebutkan di sana ada beberapa orang yang pernah Islam kemudian murtad. Beberapa. Di antaranya seorang yang bernama Ibnu Khattal, disebutkan dia pernah masuk Islam. Tapi setelahnya murtad. Bahkan membunuh dan menghina Rasulullah. Membunuh seorang muslim dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dihukum mati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga ada sebagian sahabat yang berhijrah ke Habasyah lalu menjadi Nasrani mengikuti orang-orang Habasyah. Nah, mereka tentu tidak disebut sahabat. Ada suatu masalah di sini yang dibahas oleh para ulama, yaitu bagaimana dengan seorang sahabat yang murtad kemudian kembali kepada Islam, apakah tetap disebut sahabat? Yang semacam ini tetap disebut sahabat. Terjadi hal itu pada beberapa sahabat, diantaranya adalah Tulaihah Al-Asadi. Tulaihah Al-Asadi, dia murtad, ya, dan mengaku sebagai Nabi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memeranginya. Kemudian ia pada akhirnya bertaubat dan kembali kepada Islam. Dan semakin bagus Islamnya. Maka semacam beliau tetap disebut sahabat. Ya. Inilah beberapa hal yang disebut dengan sahabat, dan sebagian ulama juga menjadikan dari golongan sahabat ini bukan hanya manusia, bahkan dari golongan jin pun yang semacam itu juga disebut sahabat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui tentang siapakah para sahabat Nabi, maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memiliki keutamaan yang sangat besar. Kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'adzim." Was-sabiqunal awwalun, dan mereka para pendahulu yang pertama. Minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, waradhu an, dan mereka pun ridha terhadap Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka surga-surga. Tajri tahtaha al-anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu merupakan kemenangan yang besar. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radhu'an, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah azza wa jalla. Allah pun menyiapkan bagi mereka di akhirat kelak surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Ayat yang lain, Allah azza wa jalla berfirman pada surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama bainahum ila akhiri al-ayah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar. Muhammad adalah Rasulullah, dan yang bersamanya adalah orang-orang yang syadid, yang keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama bainahum, mereka adalah orang-orang yang saling rahmah, kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjada, engkau melihat mereka dalam keadaan rukuk dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan minallah, fadlan minallah, keutamaan dari Allah azza wa jal dan ridhanya. Simahum fi wujuhihim min adharis sujud, tanda-tanda mereka ada di wajah-wajah mereka dari bekas sujud mereka. Dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil ila akhiril ayah. Di sini Allah azza wa jal memuji mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut para sahabat ini bukan hanya dalam Al-Quran. Allah azza wa jal telah menyebut mereka dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain pada surat Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa kullu ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. La yastawi minkum, tidaklah sama siapa-siapa di antara kalian yang berinfak min qablil fathi, sebelum al-fath. Al-fath di sini ditafsirkan oleh para ulama yakni Hudaybiyah, perjanjian dan peristiwa Hudaybiyah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, tidaklah sama siapa di antara kalian yang berinfak sebelum peristiwa Hudaybiyah, wa qatal, dan berperang sebelum itu. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, pahala mereka lebih besar daripada orang-orang yang berinfak setelah itu dan berperang setelahnya. Wa kullan wa'adallahu al-husna, tapi masing-masing dari mereka Allah telah janjikan untuk mendapatkan al-husna, kebaikan yang besar. Wallahu bima ta'amaluna khabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, di sini Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa di sana ada para sahabat yang berperang, berinfak sebelum peristiwa Hudaybiyah, dan mereka lebih besar pahalanya, keutamaannya. Ada pula para sahabat yang berinfak dan berperang setelah Hudaybiyah. Namun kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing dari mereka Allah Azza wa Jalla janjikan untuk diberikan al-husna, al-jannah, surga Allah Azza wa Jalla, kebaikan yang sangat besar. Dan masih banyak pula ayat-ayat yang lain, dan tak luput pula di sini firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Pada surat Al-Hasyr ini juga Allah menyebutkan keutamaan dan pujian bagi mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dari kaum muhajirin maupun ansar. Lil-fuqara'il muhajirin, mereka kaum muhajirin, al-fuqara' yang fakir-fakir, yang dikeluarkan, diusir dari tempat tinggal mereka dan harta benda mereka, yabdaguna fadlan minallah waridwana, mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan mereka mengharapkan ridwan, keridhaan Allah Azza wa Jal. Wa yansurun Allah wa rasulah, mereka membela agama Allah dan rasulnya. Ulaika humus sadiqun, merekalah orang-orang yang jujur, yang benar-benar dalam iman mereka, sungguh-sungguh dalam beriman, berjuang. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, dan mereka juga yang bertempat tinggal di Al-Madinah, ad-dara wal iman, min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka kaum ansar tidak mengharapkan suatu apapun ketika mereka memberikan bantuan mereka kepada para muhajirin. Ya. Hanya ridha Allah Azza wa Jalla yang mereka inginkan, yang mereka cari. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka pun lebih mengutamakan kaum muhajirin daripada diri-diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka kaum ansar sangat membutuhkan, memerlukan apa yang mereka miliki tersebut. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa saja yang dilindungi dari sifat kikir pada dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Ikhwani fi din rahimakumullah, ayat-ayat yang kita baca tadi semuanya menceritakan tentang keutamaan para sahabat, pujian terhadap mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan masih banyak lagi tentunya ayat-ayat yang lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak. Bahkan di sana ada hadis-hadis yang menyebut secara khusus ya beberapa sahabat. Terkadang Nabi menyebut pujian beliau terhadap para sahabat yang sifatnya umum, semua sahabat. Terkadang Nabi bahkan menyebut orang-orang tertentu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Oleh karenanya, apabila kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, di sana ada bab khusus, ya, atau pasal khusus tentang para sahabat. Manaqib Al-Muhajirin, keutamaan kaum muhajirin. Manaqib Al-Ansar, keutamaan orang-orang ansar. Bahkan manaqib misalnya Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini tentu menunjukkan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sangat memuji mereka para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hadis-hadis beliau, yaitu sabda beliau yang masyhur, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Imran bin Husain bin Abdullah bin Mas'ud. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Nabi menyebut mereka sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia dalam hal apa? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa kebaikan ini tentu mencakup pemahaman agama, kemudian pengamalannya, ya, ilmu mereka dalam agama ini, dakwah mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi merekalah orang yang terdepan, orang yang paling utama dalam agama ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, seseorang bertanya kepada Nabi, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik, yakni generasi terbaik. Nabi menjawab dengan hadis tadi, al-qarnul ladhi ana fihi thumma thani thumma thalith, generasi yang aku ada padanya, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun fayaghzu fi'amun minan nas fayuqalu hal fiikum min sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat nanti akan datang kepada manusia suatu masa, suatu zaman, lalu di sana ada sekelompok manusia berperang. Maka dikatakan kepada mereka, hal fiikum min sahibi Rasulullah, apakah ada di antara kalian seseorang dari sahabat Rasulullah? Fayaquluna na'am, mereka pun menjawab iya. Fayuftahu lahum, maka diberikan kemenangan untuk mereka. Thumma ya'ti 'alan nasi zaman, lalu berikutnya akan ada lagi suatu masa datang kepada manusia. Fayaghzu fi'amun minan nas, maka sekelompok dari mereka melakukan peperangan. Fayuqalu hal fiikum man sahaba ashab Rasulillah, apakah di tengah kalian ada seseorang yang pernah, ya, berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah? Fayaquluna na'am, mereka menjawab iya. Fayuftahu lahum, maka mereka pun diberi kemenangan. Thumma yati 'alan nasi zamanun fayaghzu fi'amun minan nas, lalu berikutnya datang suatu masa, ya, sekelompok dari manusia melakukan peperangan. Maka yuqalu lahum hal fiikum man sahaba ashab Rasulillah, fayaquluna na'am fayuftahlam, apakah ada seorang dari kalian yang pernah bertemu seseorang yang pernah bertemu para sahabat? Maka dijawab na'am, ya. Fayuftahlam, maka mereka pun diberi kemenangan. Nah, lihatlah di sini, yang diberi keutamaan dan diberi kemenangan oleh Allah Azza wa Jal bukan hanya sahabat, tapi seseorang yang bersahabat dengan sahabat, yaitu tabi'in. Bukan hanya itu, bahkan seseorang yang pernah bersahabat dengan orang yang pernah bersahabat dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, ini semua, ya, menunjukkan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diberi oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan di dunia dan tentunya kelak di akhirat. Oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW, beliau pun mengatakan, la tasubbu ashab Muhammad, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Ya. Wa walladhi nafsi biyadih, law anna li ahadihim Lau anna li ahadikum mithla uhudin zahaban fa anfaqahu ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya seseorang dari kalian memiliki semacam seperti gunung Uhud emas, ya, sebesar gunung Uhud emas, lalu berinfak, maka tidak akan mencapai keutamaan infak salah satu dari para sahabat walaupun mereka berinfak mud, satu mud yakni sebesar atau seberat apa yang di dua tangan ini, di dua telapak tangan ini, atau separohnya, setengahnya. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berinfak. Apa yang mereka infakkan? Mungkin mereka berinfak beberapa butir kurma atau gandum atau apa yang mereka miliki. Ya. Apa yang mereka infakkan sekalipun hanya beberapa butir kurma, lalu ada orang lain yang berinfak emas dan sebesar gunung Uhud, maka infak emas ini tidak akan mampu menyamai infak para sahabat yang hanya berupa beberapa butir kurma. Nah, ini nilai dan besarnya keutamaan para sahabat dan amal soleh yang mereka lakukan. Karenanya beberapa ulama rahimahumullah bahkan diriwayatkan dari sebagian sahabat, Ibn Abbas radhiyallahu an sampai mengatakan, la tasubbu ashabu Muhammad lama qamu ahadihim sa'atan ya'ni ma'a Rasulullah khairun min amali ahadikum 40 sana. Jangan kalian mencela para sahabat Muhammad, sungguh kedudukan mereka satu waktu saja, sesaat saja bersama Rasulullah lebih baik daripada amal kalian selama 40 tahun. Ya. Ini memang benar, ya, tentu benar. Bagaimana tidak? Nabi tadi telah menyebutkan infak mereka, infak ini kita baru bicara infak, ya. Yang hanya beberapa butir kurma tidak bisa kita samai dengan infak kita sebesar gunung Uhud. Bagaimana dengan sholat mereka? Bagaimana dengan zakat mereka? Bagaimana dengan jihad mereka? Bagaimana dengan puasa mereka? Apakah mungkin bagi kita menyamai? Benar seperti yang dikatakan Ibn Abbas, kita beribadah selama 40 tahun tidak akan bisa menyamai apa yang mereka miliki walaupun sesaat yang mereka lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian lagi mengatakan khairun min ibadatikum tula umurikum. Masih lebih baik daripada ibadah kalian sepanjang umur kalian. Suatu saat ada seseorang datang kepada salah seorang ulama yang saya ingat Abdullah bin Mubarak atau yang lain, bertanya kepada beliau, mana yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah? Mungkin kita ingat siapa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang dikenal dengan adilnya, takwanya, ilmunya, ya, luar biasa kisah-kisah tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Akhirnya ada seseorang bertanya, beliau lebih utama, lebih baik, atau Muawiyah? Maka apa jawab ulama tersebut? Dia mengatakan, Gubarun fi anfi Muawiyah khairun bin Umar bin Abdul Aziz. Satu butir debu di hidung Muawiyah, ya, lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Ya, Muawiyah berperang bersama Rasulullah menghirup, ya, debu-debu dalam jihad fisabilillah bersama Rasulullah SAW. Umar bin Abdul Aziz sekalipun beliau seorang yang saleh, tapi beliau bukan sahabat. Ya, beliau bukan sahabat. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Ini semua ya menunjukkan bahwa kedudukan para sahabat dalam Islam ini sangat-sangat besar. Ya. Makanya pernah disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qila li Aisyah, "Unasun yatanawaluna ashaban nabi hatta Abu Bakr wa Umar." Wahai Aisyah, ada orang-orang yang mencela para sahabat Nabi, bahkan mencela Abu Bakar dan Umar. Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? Ya. Wa ma ta'jabun min hadha in qata'a anhumul 'amal fa ahabba Allah alla yanqati' anhumul ajr. Kenapa engkau heran dengan keadaan yang seperti ini? Allah Azza wa Jal ya, menginginkan pahala mereka terus mengalir sekalipun amal mereka telah putus. Mereka telah wafat, Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka tidak mampu lagi beramal karena wafat. Tapi pahala mereka terus mengalir. Dengan apa? Yakni adanya orang-orang yang mencela para sahabat. Ini justru menambah sahabat semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, itu jawab Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi dan masih banyak lagi tentunya ucapan para ulama kita rahimahumullah terkait para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani fiddin rahimakumullah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya, bahwa yakni dengan ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan, dikatakan oleh para ulama kita rahimahumullah bahwa para sahabat kulluhum udul ya. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizi As-Sahabah, nah, bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat. Ittafaqa Ahlus Sunnah ala anna al-jami'a udulun wa lam yukhalif fi dhalika illa syududun minal mubtadi'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa semua para sahabat udul. Udul ini kalau kita sebut dengan bahasa kita mungkin orang-orang yang soleh. Ya, semua. Ya. Tidak ada cacat dalam agama mereka. Kulluhum udul. Walam yukhalif fi dhalika illa syudud. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini kecuali syududun minal mubtadi'ah. Hanya orang-orang yang syadz, yang ganjil, yang aneh, yang tidak sewajarnya ya, minal mubtadi'ah, dari kalangan mereka ahli bid'ah, terutama orang-orang Syiah dan beberapa kelompok yang lain yang insyaallah kita akan sebut nanti. Nah, jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam keyakinan Ahlus Sunnah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur ya, tidak ada sedikit pun yang menyelisih hal tersebut ya. Walaupun kita tetap meyakini para sahabat ya, mereka manusia, mereka bukan ma'asum, mereka punya kesalahan. Namun seperti diterangkan para ulama kita rahimahumullah, kesalahan yang ada pada mereka tidak seberapa bila dibanding dengan kebaikan yang mereka miliki ya. Mereka bukan ma'asum, mereka manusia. Yang ma'asum adalah Rasulullah. Tapi ingat bahwa kesalahan mereka ya sangat kecil bila dibanding kebaikan yang mereka miliki. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Kemudian di sini ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan membaca beberapa ucapan para ulama rahimahumullah yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat itu. Yang pertama di sini diriwayatkan dari Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yantakisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Apabila engkau melihat seseorang mencela para sahabat Nabi, ahadan min ashabi Rasulullah, seseorang dari sahabat Nabi, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah bahwa orang ini yang mencela adalah zindiq. Zindiq yakni semacam munafik, ya. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqq wal Qur'anu haqq. Hal itu karena yang kami yakini Rasulullah adalah haqq. Wal Qur'anu haqq. Al-Qur'an haqq. Wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'an was sunan ashabu Rasulillah. Dan yang menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW adalah para sahabat. Wa innama yuridu an yajrahu syuhudana. Mereka itu hanya berkeinginan, berniat untuk mencacat, ya, untuk menjatuhkan para saksi kita, para sahabat Nabi yang menyampaikan kepada kita Al-Quran was sunnah. Liyubtilu Al-Quran was sunnah, yang tujuan mereka pada akhirnya adalah untuk membatalkan Al-Quran dan sunnah. Wal jarhu bihim awla wahum zanadika. Sehingga yang lebih pantas untuk dicacat justru mereka. Wahum zanadika, dan merekalah orang-orang zindik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Zurrah Ar-Razi rahimahullah, ini seorang ulama besar. Beliau sangat memahami apa sesungguhnya tujuan dan maksud daripada celaan-celaan kelompok tertentu terhadap para sahabat. Di sana ada beberapa kelompok yang insyaallah kita akan sebut nanti. Ada Syiah, ada Khawarij, dan terutama Syiah. Mereka mencacat. Dan yang dicacat oleh orang-orang Syiah yang dijatuhkan itu, kalau kita perhatikan para sahabat, para sahabat yang memiliki riwayat-riwayat yang banyak dan tokoh-tokoh para sahabat, Abu Hurairah, Aisyah, ya, ini kalau kita lihat, insya Allah kita juga akan sebutkan nanti periwayat-periwayat hadis yang paling banyak hadisnya. Nah, Abu Zurrah Ar-Razi rahimahullah memahami apa sesungguhnya tujuan mereka. Mereka melakukan hal ini ingin menolak Islam, ingin menolak hadis Nabi. Kalau para pembawa hadis sudah jatuh, ya, mereka cacat, maka yang mereka bawa juga cacat. Itu tujuannya. Maka kata beliau di sini, kalau engkau melihat seseorang yang mencela sahabat Nabi, ketahuilah itu zindiq. Dia sesungguhnya musuh Islam. Dia sesungguhnya bertujuan di balik celaan ini adalah membatalkan Islam, ya. Sebagaimana orang-orang munafik dahulu. Kata beliau rahimahullah, Al-Quran jelas dalam keyakinan kami benar. Hadis benar. Lalu siapa yang membawa Al-Quran dan hadis? Para sahabat. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan hadis. Nah, kalau para sahabat sudah dihabiskan, ya, semuanya cacat. Seperti kata orang Syiah, hanya beberapa saja. Yang lain sahabat-sahabat munafik. Sahabat-sahabat dikatakan orang-orang yang murtad. Lalu Islam yang mereka bawa bagaimana? Quran yang mereka bawa bagaimana? Hadis. Ya, tentu akhirnya semua cacat. Karena yang dibawa oleh orang yang cacat berarti mereka pun tidak bisa dipercaya. Ya. Maka Al-Quran tidak bisa dipercaya, hadis pun tidak bisa dipercaya. Ini tujuan mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Para ulama rahimahumullah menyebutkan juga di samping ucapan Abu Zur'ah, dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa nuhibbu ashab Rasulullah wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum, atau wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum. Kami mencintai para sahabat Rasulullah. Al-Imam At-Tahawi dalam akidahnya menyebutkan wa nuhibbu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mencintai para sahabat Rasulullah, wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum, dan kami tidak melampaui batas dalam mencintai seseorang dari mereka. Wa la natabarra'u min ahadin minhum, dan kami juga tidak berlepas diri dari kecintaan terhadap seseorang dari mereka. Wa nubghidhu man yubghidhuhum, kami membenci siapa saja yang membenci mereka. Wa bighairil haqqi yadhkuruhum, dan kami membenci siapa saja yang menyebut-nyebut mereka dengan sebutan yang tidak baik. Wa bighairil khairi yadhkuruhum. Wa la nadhkuruhum illa bi khair, kami tidak menyebut-nyebut sahabat Nabi kecuali dengan sebutan yang baik. Wa hubbuhum din wa imanun wa ihsan, dan cinta kepada para sahabat ini adalah agama, ini ajaran agama kita. Wa iman, ini bagian daripada iman. Wa ihsan, dan ini suatu amal yang baik. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, dan benci terhadap para sahabat adalah kekafiran, kemunafikan, dan sikap melampaui batas. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wa min as-sunnah dhikru mahasin ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajma'in. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dhikru mahasin, kita menyebutkan mahasin. Mahasin yakni kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua mereka, wal kaf 'anil ladzi jara bainahum, dan kita menahan diri dari apa yang terjadi pada mereka, yakni menahan diri tidak berbicara tentang apa yang terjadi pada mereka saat mereka berselisih. Ya, mungkin kita membaca dalam sejarah di sana ada perselisihan antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Ummul Mukminin. Nah, Ahlus Sunnah mengatakan apa? Al-kaf amma jara bainahum, kita menahan diri tidak menyebut hal-hal itu kecuali dengan sebutan yang baik. Ya, jangan sampai apa yang terjadi di antara mereka membuat kita mencela sebagian pihak dari mereka. Kemudian kata beliau, faman sabba ashab Rasulullah aw wahidan minhum fahuwa mubtadi'un rafidhiyyun, siapa yang mencela sahabat Nabi atau seseorang dari mereka maka dia adalah ahli bid'ah, rafidhi, rafidhah, syiah. Naam, hubbuhum sunnah wa du'a lahum qurbah wal iktida' bihim wasilah wal akhdhu bi atharihim fadilah, cinta kepada mereka adalah sunnah Nabi, mendoakan mereka adalah ibadah, mengikuti jejak mereka adalah merupakan jalan menuju kepada surga. Wal akhdhu bi atharihim fadilah, dan mengambil atau mengikuti apa petunjuk dan bimbingan mereka merupakan keutamaan. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama kita, sangat-sangat banyak sekali. Di antaranya juga mungkin ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatim li ashabi rasulillah. Dan di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, ajaran yang pokok, yang penting dalam keyakinan ahli sunnah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah. Salamatu qulubihim, yani kalbu kita ya selamat dari kebencian, iri, ya, dengki, dan yang semakna dengan itu. Kita benar-benar cinta dengan para sahabat. Tidak tersimpan pada diri kita permusuhan, ya, kebencian dan yang semakna dengannya. Wa alsinatihim, begitu pula selamatnya lisan mereka dari celaan-celaan terhadap para sahabat. Ya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hal ini, karena firman Allah azza wa jalla, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, Rabbana, mendoakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Nah, jadi orang-orang yang datang setelah para sahabat, mendoakan sahabat, bukan mencela sahabat. Ya. Seperti disebut pula oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hal ini, ketika membantah mereka yang mencela sahabat, Allah azza wa jalla memerintah manusia untuk mendoakan para sahabat, tapi mereka justru mencela para sahabat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apa yang kita sebut ini tentu sebagian kecil ya dari penjelasan para ulama kita, karena kalau kita baca buku para ulama dalam bab ini, dalam bab akidah, mesti kita akan dapati, kita akan dapatkan di kitab-kitab itu, ya, setiap kitab akidah atau hampir tiap-tiap kitab akidah menyebutkan hal ini, kewajiban mencintai para sahabat. Ya, coba kita lihat kitab apa saja dari kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kita akan dapat di sana bab ini. Nah, jadi ini harus benar-benar tertanam kuat dalam diri kita sebagai seseorang yang ingin mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sebelum kita akhiri sesi ini, di sini kita akan menyebutkan bahwa di sana ada kelompok-kelompok lain selain Ahlus Sunnah yang mereka dalam keyakinan mereka terhadap sahabat ada penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang benar. Ya. Di sana ada kelompok yang yakni satu sisi ekstrim, ya, melampaui batas. Sisi lain, ya, yakni mencela para sahabat Nabi SAW, bahkan mengkafirkan. Anggap misalnya satu kelompok Syiah, ya. Syiah ini terhadap sebagian sahabat melampaui batas dalam memuji-muji, menyanjung, bahkan sampai sebagian kelompok mereka menuhankan, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, ini jelas melampaui batas, ya. Ali radhiyallahu anhu pun tidak ridha dengan itu. Dan di zaman beliau sampai beliau menghukum mati orang-orang yang melakukan itu. Beberapa sahabat juga diperlakukan semacam itu oleh kelompok Syiah. Namun di sisi yang lain mereka mengkafirkan para sahabat, bahkan dianggap oleh orang-orang Syiah, para sahabat adalah orang-orang munafik, ya. Dan bahkan terkhusus Abu Bakar, Umar, ini paling banyak mendapat cacian, celaan, cercaan dari orang-orang Syiah, ya. Begitu pula sahabat yang lain tidak lepas daripada itu. Bahkan juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, dituduh oleh mereka sebagai pezina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kelompok yang menyimpang. Di sana ada kelompok pula yang lain, al-Khawarij. Mereka juga yakni mengkafirkan beberapa atau banyak para sahabat juga, dan bahkan mereka memerangi para sahabat, bahkan mereka berlomba-lomba untuk membunuh para sahabat seperti dalam perang Nahrawan, ya, yeah. Perang Nahrawan, yaitu ketika Ali ingin memerangi Khawarij. Orang-orang Khawarij dengan semangatnya, semangat untuk apa? Untuk membunuh para sahabat. Luar biasa, ya. Ini orang-orang Khawarij. Di sana juga ada kelompok lain, ya, yaitu kelompok Nawasib. Kelompok Nawasib atau Nasibah ini juga mencela beberapa sahabat, bahkan lebih khusus yang dari keluarga Nabi. Karena disebut Nawasib, Nasibah, artinya Nasabu al-adawah di Ahlul Bait. Mereka menancapkan permusuhan, ya, menanamkan permusuhan kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Ala kulli hal, ya, kita mesti menjauhi kelompok-kelompok tersebut, menyelamatkan diri kita dari kelompok-kelompok itu, dan kita tetap berada di atas keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, siapapun dari mereka, ya, dari yang paling utama Abu Bakar sampai kepada awamnya para sahabat, dalam arti mereka yang bukan tergolong ulama'nya para sahabat. Baik, sementara kita sampai sini dulu. Kita beristirahat sejenak. Insyaallah kita kembali akan lanjutkan tentang keutamaan sahabat.